الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahallahu taala. Dan pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan An-Naqidhul Ar-Rabi', pembatal Islam yang keempat. Maka kita akan masuk pada pembatal Islam yang kelima. Wa yaqulu al-muallifu wa huwa syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci sesuatu yang merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia beramal dengannya, maka kafir. Demikian yang dinyatakan oleh al-muallif rahimahullah dari pembatal Islam yang kelima, yaitu barang siapa yang membenci syai'an, membenci sesuatu atau apa saja walaupun kecil, walaupun remeh, mimma ja'ah bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari syariat yang Rasulullah diutus dengannya, yaitu syariat Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sebuah amanah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun yang dia benci permasalahan yang dianggap remeh, dianggap kecil. Misalnya sebuah sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan dengan menggunakan tangan kanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Ketika ada seorang muslim atau muslimah yang benci dengan sunnah ini, yang benci dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia benci di dalam kalbunya, walaupun tidak terucap pada lisannya, tidak terucap, tapi di dalam kalbunya ada kebencian, tidak suka dengan sunnah seperti ini. Menurut dia bebas menggunakan tangan mana saja, kiri ataukah kanan, ketika makan dan minum. Tidak perlu menentukan tangan kanan. Ini ekstrim, ini kaku. Demikian anggapan dia dan keyakinannya. Walaupun dia mengamalkan sunnah ini, walaupun dia makan dengan menggunakan tangan kanan sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dalam kalbunya dia benci dengan sunnah ini, Maka kata al-muallif rahimahullah, kafara, dia telah kafir, telah gugur Islamnya, telah keluar dari Islam, menjadi seorang kafir wal'iyadzu billah. Qala al-imam Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-shaykhu rahimahullah. Man abghadha shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Syekh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalil dari pernyataan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Walaupun kita meyakini bahwa al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab saat menyebutkan pembatal Islam yang kelima ini, pasti beliau memiliki dalil. Namun terkadang para ulama di dalam metode penulisan mereka, yaitu mereka meringkas, tidak berpanjang lebar. Terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang ma'lumun minad-dini bidh-dharurah. Permasalahan yang telah maklum diketahui bersama secara darurat dari perkara-perkara atau permasalahan agama. Seperti kewajiban sholat. Sesuatu yang telah diketahui oleh keumuman kaum muslimin bahwa sholat lima waktu wajib. Maka demikian pula dalam permasalahan ini, yaitu pembatal Islam yang kelima yang beliau sebutkan di sini. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan dalil atas pembatal Islam yang kelima yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu firman Allah Ta'ala, qawluhu ta'ala, dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka benci dan tidak suka dengan apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan adalah kitabnya, Al-Quranil Karim, yang itu merupakan sumber dari syariat Islam, sumber dari dinul Islam. Sehingga ketika mereka, yaitu kaum munafikin, benci dengan Al-Quran yang Allah turunkan, yang terkandung di dalamnya syariat Islam, terkandung di dalamnya pedoman-pedoman hidup bagi kaum muslimin, bahkan bagi umat manusia, fa'ahbata a'malahum. Ai abtalaha, kata Syekh Al-Fauzan, makna fa'ahbata a'malahum. Ai abtalaha, yani Allah membatalkan, menggugurkan amalan-amalan mereka. Ini amalan mereka, kaum muslim, kaum munafikin, yang mereka hidup bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka beramal bersama Nabi SAW, mengerjakan sholat, berpuasa, membayar zakat, melakukan berbagai amalan-amalan yang saleh secara zahirnya. Namun mereka, al-munafiqun, kaum munafiqin, di zaman Nabi SAW, menyimpan kekufuran di dalam kalbu mereka. Mereka benci dengan syariat Islam, benci dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka membenci hukum-hukum Allah. Maka Allah menghapus dan menggugurkan amalan-amalan kebaikan mereka. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, fadalla ala anna bughdha shay'in mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun 'anil islam wa annahu yuhbitul 'amala. Ayat di atas yaitu ayat ke-9 dari surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum, dalla menunjukkan kepada kita bahwa membenci sesuatu dari syariat yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemurtadan dari agama Islam. Dan bahwasanya perbuatan ini, yaitu kebencian terhadap syariat Nabi, akan membatalkan amalan, akan menghapus amal kebajikan. Wadhalika anna usulal iman. Dan demikian itu, bahwasanya pokok-pokok iman, wa arkanahu, dan juga rukun-rukun iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Ini adalah pokok keimanan, rukun iman yang ma'rufah, yang kita ketahui bersama. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Demikian pula beriman kepada hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Faman naqasa syai'an minha lam yakun mu'minan. Maka barang siapa yang mengurangi sesuatu dari rukun iman tersebut, dia kurangi dengan sengaja, bukan karena jahil, bukan karena sebuah syubhat, bukan karena terpaksa, bukan. Di sini yang dibahas oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, demikian pula yang ditegaskan oleh al-muallif di dalam matannya, yaitu terkait dengan orang yang membenci syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia berilmu tentangnya. Sebagaimana kaum munafikin, mereka tahu. Tahu tentang syariat Islam, tahu tentang hukum-hukum Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam Al-Qur'anil Karim, tapi mereka benci, mereka tidak suka. Terkait dengan syariat jihad fisabilillah, mereka tidak mau, enggan, bahkan melakukan penggembosan kepada kaum muslimin untuk ikut perang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci kepada syariat al-jihad. Maka barang siapa yang mengurangi sedikit pun dari rukun iman dengan sengaja atas dasar ilmu, maka lam yakun mu'minan, kata Syekh Al-Fauzan, dia bukan seorang mukmin yang benar imannya. Tsumma yaqulu hafizahullah wal muradu biqaulihi karihu ma anzalallah, dan yang dimaksud dengan firman Allah karihu bima anzalallah, mereka membenci apa yang Allah turunkan, yashmalul Qur'ana wa yashmalus sunnata allati jaa bihar rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah meliputi Al-Qur'an dan juga meliputi sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi anzalallahu ala falladhi anzalallahu ala qismain, maka yang Allah turunkan itu ada dua jenis. Al-qismul awwal Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Wa hadha huwal wahyul awwal wal masdarul awwal min masadiril Islam. Dan Al-Qur'an merupakan wahyu yang pertama dan juga rujukan yang pertama dari rujukan Islam. Al-qismu tsani, jenis yang kedua dari yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada umatnya, yaitu as-sunnah. Allati ja'a biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah juga merupakan wahyu yang Allah turunkan. Li'annaha wahyun minallahi jalla wa ala. Karena sunnah adalah wahyu yang datang dari sisi Allah jalla wa ala. Wallahu jalla wa ala yaqulu an nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata semata-mata dari hawa nafsunya, tidak lain itu adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu darinya kepada kalian, tinggalkan. Fasunnatu hiyal wahyu tsani wal masdaru tsani min masadiril Islam. Dan sunnah merupakan wahyu yang kedua serta rujukan Islam yang kedua, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Ya, telah disepakati oleh para ulama bahwa as-sunnah merupakan masadir ad-din, rujukan Islam, rujukan agama yang menjadi sumber acuan dan dasar di dalam beragama setelah Al-Qur'anil Karim. Tsumma yaqulu hafizahullahu ta'ala. Wa mahabbatullahi azza wa jal wa mahabbatu ma anzalahu a'zamu anwa'il ibadah. Maka cinta kepada Allah, demikian pula cinta kepada syariat yang Allah turunkan, agama yang Allah turunkan, itu termasuk jenis ibadah yang sangat agung. Ya, faedah dari beliau Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, salah satu ulama kibar min ulama'is sunnah fi hadzal zaman, di zaman ini yang beliau masih hidup. Hafizahullahu taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Beliau memberikan faedah kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada syariat Allah, kecintaan kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, sunnah, syariatnya, agamanya. Karena semua ini bersumber dari Allah, datang dari sisi Allah, turun dari atas langit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada syariat Allah itu adalah bagian dari ibadah yang agung. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Allah mencintai perbuatan dan sikap mencintai syariatnya. Maka ini yang pertama kali harus ada di dalam kalbu kita. Mencintai agama kita, agama Islam. Mencintai syariat Islam. Mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dulu. Harus ada rasa cinta. Walaupun kita saat beramal tidak mampu. Mungkin saja kita tidak mampu untuk mengamalkan syariat itu. Karena banyak faktor. Mungkin karena kelemahan iman kita. Atau minimnya ilmu kita, atau karena faktor kondisi, atau karena mungkin kita lebih dikuasai oleh syahwat kita, ini lain. ya, ketika kita tidak mampu dan tidak bisa mengamalkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan kita untuk mengamalkannya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita dengan sunnah tersebut. Apa contohnya? Contohnya misalnya sunnah sholat berjamaah di masjid dengan menggunakan sandal. Ini sunnah. Kita yakini bahwa ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Namun dalam kondisi saat ini, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di masjid-masjid kaum muslimin, bahkan di masjid kita pun, tidak memungkinkan untuk kita menerapkan sunnah ini. Ya sudah. Ya, kita hanya berdoa dan berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menerapkan sunnah ini. Ini adalah perbuatan Nabi, amalan Nabi. Dan kita yakini bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah amalan yang saleh, yang dicintai oleh Allah, amalan yang berbarokah. Atau bagi para ummahat misalnya terkait dengan, ya bukan ummahat saja, juga aba atau naam al-mutazawijin minal aba, terkhusus kepada para ummahat terkait dengan sunnah at-ta'addud, ta'adduduz zaujat, ya, sunnah poligami. Nah, ini harus kita yakini. Yakin bahwasanya ini adalah sunnah. Dan sunnah Nabi pasti memberikan kebaikan, kemaslahatan. Dan kita harus mencintai sunnah tersebut. Tidak boleh ada kebencian di dalam kalbu kita. Salah seorang di antara kita benci kepada sunnah Nabi. Aku tidak suka. Poligami, apa itu poligami-poligami? Jangan sampai. Kalau itu ada, na'udzubillah, sallallahu salam, ada dalam kalbunya, maka berbahaya. Dia bisa jatuh pada pembatal Islam yang kelima ini. Kalau tidak mampu, ya sudah. Berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemampuan untuk menerapkan sunnah Nabi sallallahu salam dengan cara yang sunnah, dengan ilmu, dengan bimbingan Nabi sallallahu salam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan syahwat saja, tidak, tapi dengan sunnah, dengan cara yang sunnah, mengamalkan sunnah dengan cara yang sunnah, dengan bimbingan ilmu. Hakada. Thumma mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu sunnatihi. Kemudian yang berikutnya adalah cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mencintai sunnahnya. Ini juga bagian dari ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang bernilai pahala. Fa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam yaqtadiyani mahabbatu ma jaa'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kepada Allah, demikian pula kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hal ini, dua kecintaan ini memberikan konsekuensi cinta kepada apa saja yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an, berbagai syariat yang Allah tetapkan, adanya perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, itu semuanya datang dari sisi Allah. Allah sebutkan, Allah tegaskan dalam kitabnya. Maka wajib bagi kita untuk mencintainya pertama kali. Kita cinta dulu kepadanya. untuk kemudian kita berdoa kepada Allah dan memohon taufik bisa mengamalkan atau berilmu sebelumnya kemudian mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Demikian pula cinta kepada Rasulullah SAW berkonsekuensi mencintai apa saja yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam berupa sunnahnya. Maka wajib bagi kita untuk berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita mencintainya, kita senang dengan sunnah Nabi. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan taufiknya agar bisa mengamalkan sunnah tersebut dengan baik, dengan benar, dengan hikmah. Qala hafizahullah wa bughdhu syai'in mimma ja'a 'anillahi aw ja'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtadi bughdallahi jalla wa 'ala aw bughdhar rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadha riddatun wa kufrun billahi azza wa jall. Sebaliknya, kalau tadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, berkonsekuensi cinta kepada apa yang datang dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya pula benci kepada sesuatu yang datang dari Allah, itu agamanya, syariatnya, hukumnya, atau yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, sunnah-sunnahnya yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, maka juga berkonsekuensi kebencian kepada Allah jalla wa ala atau kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benci kepada Allah dan Rasulnya, jelas ini adalah kemurtadan dan kekufuran. Benci kepada Allah dan Rasulnya, jelas merupakan pembatal Islam, akan menggugurkan keislaman seseorang waliyadu billah. Fal wajibu alal muslimi, maka wajib bagi setiap muslim, ayyuhibba ma ja'a anillahi minal Qur'an, wa yuhibba ma ja'a anir rasuli sallallahu alaihi wasallam minas sunnati taba'an li mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbata hadzal din. Maka yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencintai, sekali lagi wajib untuk mencintai, dan ini terkait dengan permasalahan hati, ya, terkait dengan masalah kalbu kita. Maka penting untuk kita menengok, melihat kepada kalbu kita, hati kita ini. Apakah hati kita mencintai sunnah Nabi? Ataukah hati kita masih terdapat keraguan, kebimbangan, atau sedikit dari keganjalan, atau na'udzubillah, kebencian? Jangan sampai. Maka bersihkan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati yang akan menghalangi masuknya ibadah al-qalbiyah, amal qalbiyah. Kalau hati kita bersih, maka amalan-amalan qalbi, ibadah qalbiyah itu akan bercokol di dalam hati kita. Minal mahabbati wal khawfi wat tawakkuli wa khasyatillah wal muraqabah. Dari berbagai amalan-amalan hati akan ada dan menguat dalam kalbu kita. Ketika hati kita bersih, hati kita suci, hati kita baik, maka wajib bagi setiap muslim untuk mencintai syariat yang datang dari Allah dalam Al-Quran, dan juga mencintai sunnah yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam sebagai sikap mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mencintai agama ini. Fa in kariha syai'an min dzalika, jika seorang membenci sesuatu sedikit pun dari Al-Quran dan sunnah atau syariat Islam, fa hadza dalilun ala adami imanihi, Maka ini sebagai dalil, sebagai indikator kuat bahwa dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Tsumma yaqulu Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa qauluhu, adapun pernyataan al-muallif rahimahullah, walau amila bihi, walaupun dia orang yang membenci syariat Allah atau yang membenci syariat Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kafir, walaupun dia beramal dengannya, ay fa innahu la yakunu mu'minan. Fa innal munafiqin, Syekh menyatakan, karena kaum munafikin lama kanu yubghiduna Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka itu membenci Allah dan rasulnya, bermula dari kebencian kepada Allah dan rasulnya, wa kanu yubghiduna alwahyal munazzal wa la yuriduna, dan mereka pun membenci wahyu yang turun dari sisi Allah dan sama sekali mereka tidak menginginkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan dalam ayatnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka kaum munafikin, kesini, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan dan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wahai Muhammad akan melihat mereka kaum munafikin berupaya menghalang-halangi engkau dengan ya upaya yang sungguh-sungguh yang serius. Limadha yasuddun, kenapa mereka melakukan tindakan menghalang-halangi kaum muslimin untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar wahyu yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Li'annahum yubghidun al-kitab wa sunnah, karena mereka benci kepada Al-Quran dan sunnah. Wa inkanu ya'maluna bihima fil zahir, walaupun mereka mengamalkannya secara zahir. Walakin yubghiduna dhalika biqulubihim, akan tapi mereka membenci dengan hati-hati mereka. Wa amaluhum fil zahir la yufidu syai'an, maka amalan mereka secara zahir tidak berfaedah sedikit pun. Li'annahu taqiyyah wa junnah, karena apa yang mereka lakukan itu adalah taqiyyah, yakni kedustaan. Wa illa fahum fi qararati anfusihim yubghiduna al-Qur'an was sunnah. Sebenarnya mereka benar-benar sangat membenci Al-Qur'an was sunnah di dalam kalbu mereka. Namun mereka bertaqiyah. Mereka melakukan kamuflase, tipu daya, menggambarkan secara zahir seakan-akan mereka mukminin, seakan-akan mereka amilina al-a'mal salihah, melakukan amalan-amalan saleh. Tapi batinnya tidak demikian. Walihada hakamallahu alaihim bikufrihim, atas dasar ini Allah memvonis mereka dengan kekufuran. Wa annahum fid darkil asfali minan nar, dan bahwasanya kaum munafikin tempat mereka adalah di dalam neraka yang paling bawah. Ma annahum ya'maluna fil zahir, padahal mereka beramal secara zahir amalan-amalan Islam, amalan bil kitabi was sunnah, lakin lamma kanu yubghiduna dhalika fi qulubihim, akan tetapi tatkala mereka membenci hal itu dalam kalbu mereka, saru kuffaran asyaddal kufri, maka mereka menjadi orang-orang kafir yang sangat parah. Wa adzabuhum asyaddal adzab, dan adab mereka sangat-sangat dahsyat. Fahum fid darkil asfali minan nar, mereka di dalam kerak yang paling bawah dari api neraka. Maka di sini memberikan sebuah peringatan kepada kita semuanya untuk kita hendaknya bersungguh-sungguh memperhatikan kalbu kita. Hendaknya kita melihat kalbu kita, membersihkan kalbu kita dari penyakit-penyakit hati. Jangan sampai ada dalam kalbu kita syai'an, sesuatu dari penyakit hati yang terus akan semakin parah penyakit tersebut tatkala kita tidak mempedulikannya, kita membiarkannya, tidak ada upaya menyembuhkan, memperbaiki, menghilangkan penyakit tersebut. Dikhawatirkan penyakit itu akan semakin besar dan parah yang akan berujung kepada kekufuran wal-iyadzubillah. Demikian kajian kita di kesempatan sore hari ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.